بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini kajian kita akan membahas ringkasan tentang pokok dan prinsip agama Islam. Jadi buku ini ditulis oleh penulisnya, itu ringkasan seputar 5 rukun Islam yang memudahkan bagi setiap muslim dan muslimah yang ingin mempelajari Islam dengan cara yang mudah, maka beliau dekatkan dalam bentuk tanya jawab. Buku ini telah direkomendasi oleh 3 ulama besar di masa sekarang. Ya. Yaitu guru kami Mufti Saudi Arabia yang sebelumnya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu taala, dan juga diberi pengantar oleh guru kami Mufti Saudi Arabia yang sekarang ini, guru kami Syekh Shalal Fauzan, dan juga diberi kata pengantar oleh guru kami Syekh Shalal Al-Syekh, beliau menteri agama sebelumnya dan sekarang posisinya adalah salah satu menteri di Dewan Kerajaan. Baik, penulis buku ini adalah Dr. Umar Al-Umar hafizahullah taala, beliau dari ulama Riyadh. Sekarang beliau mengajar di Jamiatul Imam dan termasuk dosen senior di universitas tersebut, dan beliau dipercayakan banyak hal dari Kementerian Agama dan selainnya. Iya. Jadi beliau Syekh Dr. Umar, beliau sangat pengen buku ini juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya bisa dibaca oleh masyarakat berbahasa Melayu secara umum. Ya, maka inilah hasil dari terjemahannya. Alhamdulillah sudah selesai. Dan saya dibantu di dalam menerjemahkan tim kita di Pustaka Sunnah. Dan di pertemuan siang hari ini secara ringkas, ini tidak perlu banyak waktu ya, karena kita hanya menjelaskan dari prinsip-prinsip dasar. Ya, 2 sesi Ustadz Muhammad Naim hafizahullah ta'ala sudah menjelaskan beberapa perkara yang terkait dengan akidah. Dan kita di kesempatan ini, karena momen dekat dengan bulan Ramadan, kita akan baca 2 pembahasannya, bermula dari halaman 50 di buku terjemahannya. Di halaman 50 itu pembahasan tentang zakat. Iya. Jadi di pertanyaan yang ke 67, ma makna zakah? Apa makna dari zakat? Jadi beliau perkenalkan apa itu zakat. Iya. Kata beliau, zakatu hiya haqqun wajib bi malin khassin li ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus. Zakat adalah hak wajib pada harta tertentu untuk golongan tertentu pada waktu tertentu. Itu definisinya ya. Jadi zakat ini, kalau dalam Islam itu ada kewajiban pada harta. Jadi orang yang punya harta, di dalam hartanya itu ada kewajiban untuk orang lain, ada milik orang lain, hak orang lain yang harus dia keluarkan. Dan ini dari keindahan agama Islam. Karena agama ini adalah agama kemanusiaan. Dan agama yang mengajak kepada kemerataan perekonomian di tengah manusia. Karena itu harta yang merupakan instrumen perekonomian itu tidak dibatasi pada orang kaya saja, tapi diberi syariat supaya harta itu berputar juga ke tangan orang miskin atau orang yang tidak kaya. Itu hikmah syariat disebut secara nas di dalam Al-Quran. Likaila yakuna dulatan bainal agniyai minkum. Supaya harta itu tidak berputar di antara orang kaya saja. Iya. Baik. Karena itu sebenarnya ya, kalau syariat Islam itu diterapkan di pembahasan zakat dan di pembahasan-pembahasan lainnya, maka itu sudah mengcover segala yang diperlukan oleh sebuah negara untuk tegaknya negara itu. Sudah mencukupi dari sektor perekonomiannya, di sektor pertahanannya, di sektor sosial dan kemasyarakatannya, dan sebagainya. Dan itulah syariat-syariat Islam ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Beliau punya sebuah negara, beliau bisa menjayakan Islam dengan berperang terhadap mereka yang memusuhi umat Islam, ingin membahayakan mereka. Mereka bisa membangun perekonomiannya, sehingga umat Islam itu alhamdulillah telah menutupi bumi ini dari timur ke baratnya. Ini semuanya aturan-aturan syariat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, termasuk dari hikmah tersebut adalah zakat. Dan zakat ini pada harta khusus. Sebab yang dizakati akan diterangkan nanti di pertanyaan 69. Apa saja harta yang dizakati? Tidak semua harta. Terus zakat ini diberikan kepada golongan tertentu. Jadi zakat itu diamanahkan kemana? Ini ada penyaluran-penyalurannya. Nah, penyalurannya ini juga akan dijelaskan nanti oleh penulis di pertanyaan yang ke-71. Baik, pada waktu khusus. Ya, pada waktu khusus ini akan beliau terangkan nanti di pertanyaan 70 terkait dengan syarat-syarat kewajiban zakat. Baik, pertanyaan berikutnya. Ma ahmiyatuz zakah wa dalilu ala wujubiha. Apa pentingnya zakat dan apa dalil atas kewajibannya? Jawabannya, az-zakatu fariidhatun 'azima wa hiya qarinatus shalah wa ahadu arkanil Islam. Zakat adalah kewajiban yang agung dan merupakan pendamping salat. Jadi selalu disebut ya salat zakat. Iya. Dan salah satu rukun Islam. Dan dalil tentang wajibnya, wa dalilu ala wujubiha qaulullah taala wa atuz zakah. Dalil kewajibannya adalah firman Allah taala wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Perintah ya. Perintah menunjukkan kewajiban. Wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas lima perkara. Persaksian bahwa tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah yaitu Ka'bah, dan berpuasa Ramadan. Iya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, wa qad ajma' al-muslimuna ala wujubiha wa kufri jahidiha. Kaum muslimin telah bersepakat ijma' atas kewajiban zakat ini, atas kafirnya orang yang mengingkarinya. Ya, kalau ada yang mengingkari zakat itu wajib, maka itu artinya dia telah membatalkan keislamannya. Iya, dan itu menurut kesepakatan ulama. Baik. Pertanyaan yang ke-69. Harta-harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Mal amwal allati tajibu fiha zakah. Jadi kewajiban zakat itu bukan pada semua harta. pada harta tertentu saya. Apa harta tertentu ini? Jawabannya, al-amwalu allati tajib fiha az-zakatu khamsatun wa hiya, harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima, yaitu satu, as-sa'imatu min bahimatil an'am, hewan ternak yang digembalakan dari jenis al-an'am, unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Baik. Jadi dia dari hewan ternak ya. Hewan ternak. Jadi sa'imah itu artinya hewan ternak yang digembalakan. Keluar darinya hewan-hewan liar. Hewan liar itu tidak ada yang kena zakat. Ya termasuk sapi, kambing. Dia sapi, kambing, tapi hewan liar, itu tidak ada zakatnya. Terus dia pada al-an'am tertentu, cuma tiga jenis menurut kesepakatan ulama. Hanya pada kambing, sapi, dan apa? Unta. Iya. Unta dimaklumi ya. Adapun sapi, masuk di dalamnya sapi, kerbau juga. Jamus. Itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Yang ketiga kambing. Kambing ini semua jenis kambing. Kambing domba maupun selain domba. Ini terdapat kewajiban zakat. Ini harta yang pertama. Harta yang kedua, al-kharij minal ard. Hasil yang keluar dari bumi. Iya. Hasil yang keluar dari bumi. Tapi hasil yang keluar dari bumi ini maksudnya dari bahan-bahan makanan yang disimpan lama menjadi makanan pokok. Adapun kalau tidak bisa disimpan lama seperti sayur-sayuran, buah-buahan, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Baik, berikutnya yang ketiga naqdan wa huma adh-dhahabu wal fidda wa ma yaqumu maqamahuma minal umlatil waraqiyah. Dua mata uang yaitu emas dan perak serta mata uang kertas yang menempaki kedudukannya. Jadi sekarang standarnya dua ya, emas dan perak. Itu ada zakatnya. Kenapa emas dan perak? Karena dua harta ini itu dipakai untuk bertransaksi. Maka semua harta yang mirip dengan emas dan perak dipakai bertransaksi, itu ada kewajiban zakatnya juga. Seperti sekarangnya rupiah. Mata-mata uang, rupiah, dolar, real, ringgit, dan seterusnya. Itu sama. Dan sama juga dengan surat-surat berharga yang bernilai, bisa dipakai untuk alat tukar-menukar, seperti obligasi dan sebagainya. Baik. Ini termasuk harta yang wajib padanya zakat. Kemudian yang keempat, urudut tijarah, barang-barang perdagangan. Jadi semua barang yang sudah diperdagangkan, maka itu ada berlaku padanya kewajiban zakat. Berlaku padanya kewajiban zakat. Misalnya seorang punya tanah, punya rumah. Tadinya rumah dan tanah ini untuk dia pribadi. Nah, begitu dia berniat menjualnya, ini sudah keluar ya, masuk ke dalam zakat apa? Perniagaan. Nah, begitu maksudnya. Baik. Kemudian yang kelima, al-ma'adin war-rikaz, barang tambahan dan harta karun terpendam. Jadi rikaz itu barang peninggalan di masa dahulu ya. Dia dapati harta terpendam ini, harta karun ini, maka dia keluarkan langsung seperlima. Ya, dan semena dengannya al-ma'adin, ini di pendapat yang dirajihkan di sini oleh penulis. Baik, jadi ini lima harta yang dizakati. Kemudian beliau berbicara di sini tentang syarat kewajiban zakat. Apa-apa saja syarat zakat itu. Nah, kita sudah tahu ya bahwa zakat itu wajib. Jenis barang yang dizakati, harta yang dizakati itu apa? Sekarang pertanyaannya, apa kriteria orang itu dikatakan wajib mengeluarkan zakat? Nah, beliau sebutkan di sini ada lima. Syarat-syarat wajib zakat ada lima, yaitu satu, al-Islam. Keislaman, ya. Yang kedua al-hurriyah, kemerdekaan, bukan budak maksudnya. Sebab kalau dia budak, harta itu bukan milik dia, milik tuannya. Yang ketiga, milkun nisab, memiliki nisab, batas minimum. Nisab itu batas minimum harta ya, batas minimumnya. Kalau misalnya kambing dia punya berapa? Dia punya 40 paling minimal. Unta dia punya 5 ekor unta paling minimal. Dikeluarkan seekor kambing. Ya, kemudian kalau misalnya sapi dia punya minimal 30. Baik. Kalau misalnya hasil bumi paling minimalnya 5 wasak. Ya, minimalnya 5 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Jadi 60 kali 5 300 sok. Iya. Kalau dihitungan mayoritas sekarang itu kalau dihitung pakai benda-benda makanan, makanan pokok sekitar 653 kilo. Kalau emas itu minimumnya ukuran kebanyakan yang menghitung sekarang itu 85 gram kalau emas. Kalau perak 595 gram. Itu namanya nisab. Jadi kapan harta sampai kehitungan itu sudah sampai kena kewajiban zakat. Baik, yang ketiga istiqrarul milk, kepemilikan yang tetap. Jadi harta itu sudah masuk kepemilikan tetapnya. Misalnya dia dapat warisan. Nah, ini sudah berpindah warisan itu masuk ke kepemilikannya. Nah, itu dia kena kewajiban zakat. Jelas ya? Kena kewajiban zakat. Tapi kalau belum masuk ke pemilikannya, misalnya yang diwarisi masih hidup, atau warisan itu sengketa misalnya, itu tidak masuk ke kewajiban dia, karena belum menjadi milik tetap. Jelas ya? Saya beri contoh lebih sederhana. Uang sewa rumah, uang sewa misalnya. Ya, apa saja yang disewakan ya? Saya misalnya sewakan rumah saya 100 juta per tahun. Nah, begitu masuk 100 juta ini, itu belum ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena belum masuk ke pemilikan tetap saya. Jadi andai kata rumahnya misalnya, qadarullah setengah tahun dia rubuh, maka saya berkewajiban mengembalikan uang orang setengah tahun. Karena dia tidak menikmati manfaat menyewa. Ya kan? Nah, berarti uang itu belum masuk ke pemilikan tetap. Itu belum ada kewajiban zakat di situ. Baik, yang kelima, tamamul haul, genap selama setahun. Jadi itu berlaku pada semua jenis harta, kecuali pada dua. Pertama, pada hasil bumi. Hasil bumi dan rikas. Ya, dua, hasil bumi dan rikas itu, begitu didapat, dipanen, langsung dikeluarkan. Tidak ada berputar setahun. Dan yang kedua, hasil perkembangan. Hasil perkembangan dari harta yang ada. Misalnya, dia punya kambing. Ya, bulan Januari 40 ekor. Dia ada kewajiban satu zakat. Terus dia punya lahir lagi di pertengahan bulan 6. Lahir 40 ekor lagi. Berarti dia sudah punya 80. Terus lahir lagi di akhir tahun. Di akhir tahun lahir 41. Ya, lahir 41. Maka terhitung zakatnya di sini dia kena dua. Dihitung ke 121. Karena yang 40 dan 41 ini dihitung kepada asalnya. Dihitung ke bulan 1. Walaupun dia lahir Desember. Dihitungnya kemana? Ke bulan 1. Karena dia perkembangan dari hewan ternak itu. Sama dengan zakat perniagaan. Sekarang dia punya masuk modal sebuah bisnis 40 juta. Iya. Setiap bulan dia untung 10 juta setiap bulan. 10 juta, 10 juta. Ya, berarti lepas 1 tahun dia untung 110 juta, 11 bulan dia untung. Sisa ditambah 40, 150 juta. Yang dia zakati bukan 40, tapi yang dia zakati 150 juta semuanya. Karena 110 perkembangan mengikut kepada yang 40 juta tadi yang awal. Jelas ya? Jadi asalnya memang betul zakat itu harus dipegang 1 tahun baru kena. Kecuali dua itu tadi. Kalau dua itu tadi ya hasil bumi dan rikas juga perkembangan dari harta yang saya sebutkan tadi pada hewan ternak dan zakat perniagaan, itu tidak ada haulnya, tidak mesti satu tahun. Tapi dia ikut kepada apa? Kepada asalnya. Baik. Jadi ini lima syarat ya, kewajiban zakat. Kemudian setelah itu, diterangkan siapa yang berhak menerima zakat ini. Beliau terangkan di sini, ada 8 golongan sebagaimana di dalam ayat. Kata beliau, man hum ahlul zakati wa mad dalil. Ya, siapakah yang berhak menerima zakat dan apa dalilnya? Jawabannya, ahlul zakat thamaniyatu asnafin wa hum. Golongan yang berhak menerima zakat ada 8. Yaitu satu, al-fuqara, orang-orang fakir. Ya. Yang kedua, al-masakin, orang-orang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Fakir itu orang yang sama sekali tidak punya. Atau betul-betul kekurangan, hampir tidak punya. Sama sekali tidak punya atau betul-betul hampir tidak punya. Iya. Kalau miskin, miskin dia lebih mending dari fakir. Tapi kecukupannya, keperluannya belum tercukupi. Keperluannya belum tercukupi. Sebagian ulama ada yang mengatakan, kalau keperluan dia hanya dalam sebulan, hanya dia dapat setengah dari keperluannya, itu fakir namanya. Kalau di atas setengah, tapi belum cukup, itu namanya apa? Miskin. Saya beri contoh penggunaan. Contohnya misalnya ya, seorang kepala rumah tangga, dia punya beban keluarga, anak, istri, kewajiban bulanannya, kecukupannya itu 2 juta, misalnya, 2 juta, 1 bulan. Baik, penghasilan dia itu cuma 500 ribu, ini dihitung kemana, fakir atau miskin? Ini dihitung fakir, karena keperluannya masih kurang di bawah setengah. Sama kalau dia punya penghasilan 900, masih dihitung fakir. Tapi kalau penghasilannya 1.500.000, dihitung apa? Dihitung miskin. Iya. Karena belum cukup juga, keperluannya berapa? 2 juta. Nah, begitu cara mengukurnya ya. Fakir dan miskin. Baik. Itu dua. Kemudian yang ketiga, al-amiluna alaiha, para amil, petugas yang mengurusi zakat. Amil ini para petugas yang ditunjuk oleh negara. Kalau bahasa jelasnya di Indonesia ini, itu amil itu adalah yang terdaftar di Basnas. Itu yang disebut sebagai apa? Amil zakat. Jadi tidak boleh ya seorang masjid misalnya. Anggaplah masjid ini, dia mengumpulkan zakat. Terus dia keluarkan jatah untuk amil. Itu tidak boleh, tidak ada wewenang mereka. Sebab kalau amil itu harus terdaftar di Basnas, diangkat oleh negara, baru dia boleh menerima zakat sebagai apa? Sebagai amil. Dan ini kesalahan banyak sekali terjadi di masyarakat, bikin ribut. Iya, bahkan kadang ada orang yang kumpul zakat, ya subhanallah ya, dia kumpul zakat, dia sebagai amil, diambil jatah amil. Terus diambil juga jatah sebagai penerima, mustahik. Karena dianggap dirinya fakir atau miskin misalnya. Dia dapat 2 jatah, Masya Allah ya. Terus enaknya diatur sendiri. Nah, ini tidak benar ya, ini tidak begitu. Islam itu agama rapi. Ya, ketentuannya jelas. Ketentuannya jelas. Makanya zakat itu, pada dasarnya yang penyerahannya itu diserahkan ke pemerintah pada dasarnya. Nah, sekarang itu ada aturan ya, pemerintah bahwa zakat diserahkan melalui lembaga amil zakat, badan nasional amil zakat, Basnas namanya, dan siapa yang ditunjuk oleh Basnas. Nah, di situ ada lembaga-lembaga, LAS, apakah tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Nah, itu lembaga resmi namanya. Ya, jadi asalnya kalau pemerintah meminta serahkan zakat ke mereka, kita wajib serahkan ke mereka. Makanya Abu Bakar Siddiq itu ketika Rasulullah wafat, ada orang yang tidak mau menyerahkan hewan-hewan ternak yang biasa diserahkan di masa Nabi. Maka oleh Abu Bakar mau diperangi. Nah, ini memang tugas negara ya. bukan orang per orang yang ada yang kaitannya seperti itu. Karena di dalam zakat ini saya sudah singgung ya, itu terdapat kemaslahatan umum. Itu yang umum seperti itu biasanya di dalam syariat kita diatur oleh negara. Di sistem kenegaraan diaturnya. Seperti penegakan hukum had itu diserahkan ke negara, ya. Kejadian-kejadian umum di tengah umat Islam itu dari kehususan negara sampai masuk dan keluarnya bulan Ramadan itu harus ditentukan oleh negara, bukan hak orang per orang di situ, bukan pula ormas dan sebagainya. Baik, jadi itu makna al-amiluna 'alaiha, para amil. Kemudian yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya agar masuk Islam atau menguatkan keislaman mereka. Jadi mu'allaf itu dua ya. Satu orang yang baru masuk Islam, diberi dari zakat supaya dia teguh di atas Islam. Dan yang kedua orang kafir, kafir, diharapkan dia masuk Islam. Maka boleh diberi dari zakat supaya melembutkan hatinya supaya dia apa? Masuk ke dalam Islam. Ini juga dibolehkan. Karena itu Nabi SAW pernah memberi kepada Al-Aqra' bin Habis pemberian. Jadi kata Lakra, Nabi Muhammad itu wajah yang paling saya benci dulu di atas muka bumi. Kemudian Nabi Muhammad beri saya 100 ekor unta. Terus saya diberi lagi 100 ekor unta. Terus saya diberi lagi 100 ekor unta. Jadilah wajah beliau menjadi wajah yang paling saya cintai di atas muka bumi. Nah, ini beliau terangkan ya sebab beliau masih Islam. Ya, Lakra bin Habis ini kepala suku ya, pemuka di tengah kaumnya. Jadi masuk dia masuk Islam itu besar sekali kejayaan untuk kaum muslimin. Makanya Nabi berikan dari zakat untuknya. Baik. Makanya ngatur-ngatur seperti itu bukan orang per orang, itu urusan negara biasanya karena yang melihat kemaslahatan seperti itu negara. Baik, yang ke berapa sekarang? Yang kelima, ar-riqab. Ya, untuk memerdekakan budak. Jadi kalau ada budak misalnya ya dia ingin membebaskan dirinya, mukatab, maka dia dibantu. Diberi dari zakat untuk dia memerdekakan dirinya. Dan itu diperbolehkan. Kemudian yang keenam, al-gharimun, orang-orang yang menanggung hutang. Apakah hutang karena kemaslahatan dia pribadi, atau dia berhutang karena maslahat orang lain? Maslahat orang lain. Maslahat pribadi misalnya. Saya berhutang. Ya, qadar Allah saya tadi ingin bayar, tapi Allah takdirkan saya enggak sanggup membayarnya. Kalau saya boleh diberi dari zakat untuk membayar apa? Hutang saya. Bentuk lain misalnya si A dan si B bertengkar. Bertengkar, saya mendamaikan. Sudah enggak usah lah kalian ribut kayak gini sampai satu kampung heboh. Begini saja kalian berdamai. Ya. Nanti yang ini dan ini 10 juta saya kasih kepada kalian berdua untuk perdamaian. Saya yang tanggung. Jadi saya sekarang saya berutang untuk maslahat orang lain. Nah, ini saya dibolehkan mengambil zakat untuk melunasi apa? Hutang tersebut. Baik. Kemudian yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah itu di jalan Allah ya. Dan di jalan Allah yang dimaksud adalah orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Nah, ini tafsir fi sabilillah di tengah mayoritas ulama. Ya sekarang ini terlalu banyak yang tafsirkan fisabilillah terlalu luas ya. Ya apa-apa fisabilillah semua. Bangun masjid fisabilillah. Ya jelas ya. Ada kegiatan kumpul-kumpul masyarakat kerja bakti oh fisabilillah. Nggak boleh orang artikan fisabilillah seenaknya ya. Fisabilillah ini itu tafsirnya adalah orang yang berperan di jalan Allah membela agama. Dan apa yang semakna dengannya, yang kuat di mana itu? Itu yang di mana? Fisabilillah. Baik, kemudian yang ke-8, Wabnus Sabil, musafir yang kehabisan bekal. Itu disebut Ibnus Sabil. Iya, walaupun dia kaya di negerinya. Kalau di masa dahulu ini jelas sekali ya. Misalnya ada orang dari, apa namanya, Malaysia sana, melakukan perjalanan ke Jakarta. Habis bekalnya. Ya Malaysia ke Jakarta perlu naik perahu waktu itu ya, lewat naik perahu darat, dari darat perahu lagi, ya kan? Jauh jarak waktu itu. Terus waktu di masa dahulu itu belum ada ya telegram atau alat-alat komunikasi cepat. Jadi biasanya orang kaya pun kalau habis bekal, ya enggak ada yang, dia enggak punya apa-apa kalau habis bekal. Walaupun dia orang kaya di negerinya, dia tetap miskin kalau habis bekalnya di mana? Di jalan. Maka ini diberikan menjadi salah satu golongan yang berhak untuk apa? Untuk diberi zakat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya. Baik. Jadi sedekah itu diberikan 8 golongan. Al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini 4 ya. Terus yang ke berikutnya wa fir riqabi. Ya. Ini yang sudah disebut wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Jadi semuanya ada 8 golongan. Ada 8 golongan fariidatan minallah, kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim. Selesai pembahasan ringkas seputar zakat. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan pembahasan tentang puasa. Ya, sebenarnya mudah ya, orang belajar Islam itu dia lihat hal-hal yang kalau mau diperkenalkan. Makanya buku ini Masya Allah ya, untuk orang-orang yang baru mau belajar Islam, demikian pula saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, itu perlu diperkenalkan apa Islam itu. Ya, dan buku ini sangat mudah sekali untuk memperkenalkan Islam kepada orang yang baru mempelajarinya. Baik, jadi sengaja saya juga menerangkan bukan penjelasan fikih mendetail ya, karena memang tema dari buku ini penjelasan ringkas tentang apa? Tentang Islam. Jadi metode penjelasan juga saya harus berikan metode yang sama juga. Baik, sekedar menjelaskan saya. Jadi dikatakan di sini as-saum tentang puasa. Ma ma'na as-saum? Apa makna dari puasa itu? Kata beliau, as-saumu huwa ta'budu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil akli wasyurbi wa sairil mufattirat. Ya, ini saya baca buku aslinya ya, di PDF-nya dikirim oleh penulisnya ke saya. Baik. Ya, kata beliau, puasa adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal-pembatal puasa lainnya. Ya, min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams. Sejak terbitnya fajar shadiq, fajar sejati, hingga terbenamnya matahari. Baik, di sini beliau definisikan puasa ringkas ya. Satu, at-ta'budulillah. Puasa itu ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Dengan bentuk apa? Dia menahan diri. Menahan diri dari apa? Makan, minum, dan seluruh pembatal puasa. Seluruh pembatal puasa. Iya. Beliau akan sebutkan nanti ya. Pembatal-pembatal puasa di pertanyaan yang ke-76. Iya. Baik. Ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kapan waktunya? Dari terbitnya fajar shadiq, fajar sejati, atau fajar jujur ya, sampai terbenamnya matahari. Ya. Terbitnya fajar, kalau bahasa umumnya terbitnya fajar, sampai terbenamnya matahari. Tapi kalau mau detail, fajar itu dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Ya. Yang menjadi hukum tumpuan mulai puasa itu fajar shadiq. Itulah fajar untuk sholat subuh. Adzan subuh di situ. Fajar shadiq itu cahaya fajar yang muncul di ufuk. Garis terbentang itu yang muncul di ufuk. Ya, bersama dengan terbitnya matahari. Begitu dia muncul cahaya ini, lama-kelamaan semakin terang. Sampai memenuhi jagat dengan terang menghilangkan kegelapan malam. Itulah yang disebut fajar apa? Fajar shadiq. Kalau fajar kadhib itu, dia cahaya juga. Tapi munculnya bukan di ufuk. Munculnya agak ke pertengahan langit. Iya. Begitu dia muncul, tidak lama berselang, dia hilang. Makanya disebut fajar apa? Kadhib, fajar pembohong. Karena dia muncul tiba-tiba pergi gitu. Jelas ya? Nah, dari sudut cahayanya juga beda ya. Kalau sana cahayanya putih sekali. Kalau ini enggak cahaya ya, agak apa namanya? Agak kabur, kebiru-biruan cahayanya. Nah, kalau fajar shodiq muncul, fajar sejati muncul, begitu dia muncul sudah enggak pernah hilang dia. Semakin terang. Nah, kalau ini kapan dia muncul, setelah itu tunggu aja, dia akan hilang. Nah, jelas ya? Kalau fajar katib muncul, itu waktu bagus makan sahur. Karena biasanya jaraknya itu sekitar 15 menit ya, atau 20 menit dari, atau 30 menit kadang, sampai ke mana? Ke waktu subuh. Ke waktu subuh. Baik, itu perbedaannya. Jadi, kita menahan dari kapan? Terbitnya fajar subuh itu tadi. Sampai kapan menahan puasa? Ila ghurubis syams. Sampai terbenamnya matahari. Maksud terbenamnya matahari itu maksud pokoknya adalah lingkaran matahari terbenam. Itu maksud pokoknya. Tandanya ada dua. Mulai gelap, dan siang cahaya mulai hilang bersama terbenamnya matahari. Tandanya dua. Tapi pokoknya adalah terbenamnya lingkaran matahari itu. Itu harus dipastikan tiga ya. Ya tidak boleh kita di tengah kota di sini. Oh ini kayaknya sudah gelap-gelap ya. Sudah waktunya berbuka. Tidak boleh ya. Masa gelap-gelap. Harus dipastikan matahari apa? Terbenam. Iya. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan puasa. Baik. Berikutnya. Apa dalil atas wajibnya puasa bulan Ramadan? Mad dalil ala wujubi shaumi syahri Ramadan. Boleh terangkan. Ad-dalilu ala wujubi shaumi Ramadan. Qaulullahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila qaulihi ta'ala. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi dalil atas wajibnya puasa Ramadan adalah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggil dengan seruan keimanan. Menunjukkan ini perkara penting ya. Kutiba alaikumussiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Terangkan kewajiban dulu. Nah, ini termasuk kaidah belajar Islam ini ya. Jadi orang, seorang muslim itu. Yang paling pokok kalau dia belajar. Dia paham bahwa ini perintah Allah. Ada perintah Allah. Sami'na wa ta'ana. Kami duduk, dengar dan taat. Adapun masalah keutamaan itu belakangan. Apa keutamanya puasa? Belakangan. Tahu dulu ini perintah Allah ini. Saya harus laksanakan. Iya. Ada keutamaan, tidak ada keutamaan, tidak ada masalah. Yang penting saya lakukan perintah Allah. Nah, itu begitu. Itu sifat asli seorang muslim. Tapi dari rahmat di dalam agama ini, kita dimudahkan. Makanya begitu diterangkan, diwajibkan atas kalian puasa, kita diberi dua hiburan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Rupanya puasa ini bukan kewajiban kita aja umat Islam. Umat-umat lain juga dapat kewajiban sama. Ya kan? Nah, itu kan ringan itu. Sama kalau misalnya ada murid yang dihukum. Kamu berdiri. Angkat kaki satu. Ini depan teman-temannya. Itu kan berat itu. Ya kan? Tapi begitu bilang kepada gurunya, kamu juga pulang-pulang lima orang semuanya. Nah ini yang satu pertama, ini pasti lebih ringan dia, oh, banyak teman saya. Kan gitu kan? Nah begitu mungkin ya penggambarannya. Ya ketika umat ini diwajibkan puasa, ingat bahwa kewajiban puasa itu bukan atas kalian saja. Umat telah lalu juga ada kewajiban. Ya dan itu sebenarnya kabar gembira juga ya. Berarti puasa ini ibadah besar berarti. Umat telah lalu saja ada kewajiban yang sama. Kita juga umat Islam dapat gitu. Ya diwajibkan ke beberapa umat. Terus hiburan yang terakhir di dalam ayat dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Oh rupanya puasa itu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya apa? Supaya kalian bertakwa. Ya kalau diurai ayat dan hadis tentang manfaat takwa itu banyak sekali. Tapi kesimpulannya kata Al-Iz bin Abdissalam ada tujuh. Manfaat puasa. Yang pertama, rafu'ud darajat, mengangkat derajat. Yang kedua, takfirus sayyiat, menggugurkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, kasrus syahwat, mematahkan syahwat-syahwat. Kemudian yang keempat, takfirus sadaqat, memperbanyak sedekah-sedekah. Kemudian yang kelima, taufirut ta'at, memperluas ketaatan-ketaatan. Kemudian yang keenam, syukru alimil khafiyat, bersyukur kepada Allah yang mengetahui segala rahasia, kesyukuran puasa itu. Kemudian yang ketujuh, al-inzijaru an al-ma'asi wal-mukhalafat, berhenti dari dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Itu tujuh hikmah pokok di dalam puasa. Baik, jadi ini kita diberi kewajiban puasa, diberi banyak hiburan ya. Nah, dan hiburannya juga ila qaulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Yang pertama dipanggil dulu wahai orang-orang yang beriman, terangkan kewajiban puasa, dikasih hiburan-hiburan dalam satu ayat. Setelah itu dikatakan ayyaman ma'dudat, puasa itu cuma hari-hari terbilang, hari-hari sedikit. Dan itu terbukti ya, kita puasa Ramadan hari ini masuk tanggal 1, tiba-tiba kita sudah hari raya Idul Fitri. Kayak cepat sekali waktu berlalu itu. Kemudian dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hari-hari sedikit itu, itulah bulan Ramadan. Diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian datanglah penetapan wajibnya. Ini yang berlaku sampai hari ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, hendaknya dia berpuasa. Itu perintah wajib. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itai zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis tentang rukun Islam. Lima rukun Islam. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua bahwa Muhammad Rasulullah, kemudian yang ketiga ya mengeluarkan zakat, yang keempat haji, dan yang kelima puasa Ramadan. Ini sama dengan pembahasan zakat sebelumnya. Kemudian kata beliau, wa qad ajma'a al-muslimun 'ala wujubi siyami syahri Ramadan wa kafri jahidihi. Telah sepakat umat Islam, kaum muslimin telah bersepakat ijma atas wajibnya puasa bulan Ramadan dan atas kafirnya orang yang mengingkari kewajibannya. Jadi kalau ada yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, itu bukan muslim. Iya, bukan muslim. Kalau dia tidak puasa, tapi dia yakin bahwa puasa Ramadan itu wajib, itu masih muslim ya. Masih muslim. Kalau dia puasa, tapi dia ingkari kewajiban puasa, tetap juga dia kafir walaupun dia puasa. Jadi ini ketentukan dalam beragama. Kita harus pahami bahwa ini kewajiban dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bagian dari agama Islam. Kemudian beliau terangkan syarat-syarat kewajiban puasa. Apa saja syarat-syarat wajibnya puasa? Masyurutu wujubis shaum. Kata beliau syurutu wujubis shaum sittatun wahiyah. Syarat-syarat wajibnya puasa ada enam. Apa itu? Satu, al-Islam. Keislaman. Yang kedua, al-buluk. Buluk dewasa, dia sudah balik. Iya. Tapi anak kecil boleh puasa ya, dan dilatih berpuasa anak kecil. Tapi kewajiban nanti kalau dia sudah balik. Kewajiban. Balik itu tandanya empat. Untuk laki-laki dan perempuan tiga tandanya ya. Khusus perempuan ada tanda keempat. Balik yang pertama, dia sudah mencapai umur 15 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda balik yang kedua, dia sudah mimpi. Jadi umurnya 8 tahun tapi sudah mimpi basah, dia sudah balik. Terus tanda yang ketiga, sudah muncul rambut di seputar kemaluannya. Ya. Jadi kalau sudah muncul itu, walaupun umurnya belum 15 tahun, maka itu sudah dihitung balik. Walaupun dia belum mimpi. Baik, sudah tiga. Khusus perempuan, apabila dia sudah haid atau sudah apa? Sudah nifas. Itu tanda balik namanya. Kemudian yang ketiga, laklu. Ya, dia berakal atau waras. Kemudian yang keempat, al-qudrah. Mampu. Dia punya kemampuan secara fisik untuk berpuasa. Bukan orang yang sakit. Yang kelima, al-iqamah. Dia mukim. Ya, tidak dalam perjalanan. Tidak dalam perjalanan. Sebab kalau dia musafir, musafir tidak ada kewajiban puasa. Kemudian yang keenam, al-khulu minal haidi wan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Itu yang keenam. Baik. Jadi ini enam syarat. Kalau enam syarat ini ada, dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Tapi kalau misalnya dia belum muslim, setelah itu masuk Islam, Apakah Ramadan-Ramadan yang lalu dia ganti? Jawabannya tidak, karena tidak ada kewajiban puasa. Sama dengan dia balik, baru balik misalnya. Puasa yang lalu dia ganti. Orang tidak waras. Iya. Baru dia sadar. Nah, Ramadan-Ramadan yang sudah lalu bagaimana? Jawabannya tidak ada kewajiban, sebab dia tidak ada akal. Tapi kalau dia sakit atau musafir, begitu selesai sakitnya, selesai safarnya, dia wajib mengganti. Wajib mengganti. Nah, demikian pula perempuan haid dan nifas. Kalau selesai haid dan nifasnya, wajib dia ganti puasanya sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Baik. Dan di sini dirinci ya. Karena di sini ada penyebutan udur. Maka beliau terangkan dalam pertanyaan yang ke-75, apa saja umur yang membolehkan berbuka di siang hari Ramadan? Ya, kata beliau, al-adarul mubihatu lil fitri fi nihari Ramadan arba'ah. Jawabannya, udur yang membolehkan berbuka di siang hari Ramadan ada 4. Yang pertama, safar, perjalanan, musafir. Yang kedua, al-haid wa nifas. Yang ketiga, al-marad, awil kibar, mawujudil masyakkah. Sakit atau usia lanjut. Disertai adanya kesulitan yang berat. Jadi kalau dia sakit, sakitnya sakit ringan. Kenapa tidak puasa? Sakit, Pak Ustaz. Sakit apa? Lagi pilek. Ya, gimana pilek dia? Tidak puasa. Sakit. Kenapa? Agak demam sedikit. Ya, padahal kalau dia tidur, hilang nanti itu. Jelas ya? Akhirnya tidak menghalangi, tidak sakit. Kalau sakit gigi lain ya. Sakit gigi dua jenis. Ada sakit gigi berat. Nah, itu harus minum obat kadang-kadang ya. Dia masih seharian sakit gigi terus. Dia nangis terus nanti. Jelas ya? Kadang-kadang yang berat. Ada sakit gigi ringan. Nah, yang ringan ini tidak menghalangi, itu dia tetap puasa. Tetap puasa. Baik. Kemudian yang keempat, hamil atau menyusui, disertai adanya kesulitan yang berat. Nah, kalau dia hamil atau menyusui, tidak sanggup untuk berpuasa, nah, boleh dia berbuka. Tapi kalau dia hamil, menyusui, sanggup berpuasa, mudah baginya, itu wajib ya, tetap ada kewajiban. Baik. Berikutnya, diterangkan di sini pembatal-pembatal puasa. Iya. Apa saja pembatal-pembatal puasa? Jawabannya, mubsiratus shaum sab'ah wa hiya. Pembatal-pembatal puasa ada 7. Apa itu? Satu, al-jima. Hubungan suami istri ini pembatal disimpan paling atas ya, karena ini paling besar ya. Paling besar ya. Dan kalau terjadi di siang hari bulan Ramadan, ya, dalam keadaan sengaja, di kondisi berpuasa, maka itu wajib salah satu dari 3 kafarah. Dia memerdekakan seorang budak, yang pertama, kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. 2 bulan itu berturut-turut ya. Jadi misalnya dia sudah puasa 50 hari, setelah itu, aduh, saya capek juga dia puasa. Saya istirahat sehari dulu ya, healing dulu. Ya, dia buka 1 hari, wajib dia balik lagi dari awal. Nah, makanya yang macam-macam ya. Baik. Jadi ini kafaranya besar ya. Kalau dia yang sanggup memberi makan 60 orang miskin. Diletakkan di awal, karena ini yang paling besar. Terus yang kedua, inzalul mani. Sengaja dia keluarkan mani. Inzal itu artinya mengeluarkan ya. Bukan keluar sendiri. Keluar-keluar sendiri, misalnya siang hari dia tidur, mimpi. Bangun-bangun mimpi basah. Ini gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tapi kalau dia mengeluarkan, walaupun bukan dalam bentuk hubungan suami istri, tapi dengan perbuatan dia sendiri, ini batal puasanya. Yang ketiga, al-aklu wa syurbi, al-aklu wa syurbu amdan. Makan dan minum sengaja. Ini jelas ya. Kalau tidak sengaja, itu bonus ya. Kalau tidak sengaja. Ya. Misalnya dia lupa. Ya. Maka itu sama seperti Allah yang memberi makan untuknya. Baik. Kemudian yang keempat, makana bima'an al-akli wa syurbi. Mithul ibar al-mugaddiyah. Apa yang semakna dengan makan dan minum? Ya. Segala sesuatu yang bermakna seperti makan dan minum. Contoh, infus nutrisari atau suntikan makanan. Kalau di infus itu berarti itu kayak nutrisari masuk ya, sama seperti makan dan minum. Ya, jadi semua hal yang mengandung seperti makan dan minum itu tidak diperbolehkan. Itu berjalan sekarang ya, misalnya dimasukkan ke perutnya melalui dubur atau melalui atas. Nah, itu juga menjadi pembatal puasa ya. Masalahnya ketika dimasukkan itu dimasukkan bersama cairan. Cairan ini fungsinya untuk apa? Untuk memperluas masuknya. Dan itu semakna dengan makan dan minum. Karena itu menjadi pembatal puasa. Baik, kemudian yang kelima, ikhrajud dam bil hijamah wa mithlu dzalika tabarru' bid dam. Yang kelima, mengeluarkan darah dengan cara bekam dan semisal dengannya donor darah. Kalau ada yang donor darah, itu dari pembatal puasa. Kemudian yang keenam, muntah dengan sengaja. Adapun muntah tanpa sengaja, misalnya dia sakit, dia puasa, pusing, akhirnya muntah di luar kesengajaannya, maka ini tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau dia sengaja muntah. Kemudian yang ketujuh, pembatal puasa khuruju damil haidi wan nifas, keluarnya darah haid dan darah nifas. Jadi kalau kita ambil kaidah kebalikannya, selain daripada tujuh ini bukan pembatal puasa. Begitu aja kaidahnya. Ada yang bertanya, berbohong di bulan Ramadan batal puasa atau tidak? Lihat aja ada yang dituju ini? Tidak ada, berarti bukan. Baik, berenang di bulan Ramadan batal puasa atau tidak? Jawabnya tidak. Kumur-kumur? Ya kumur-kumur, kalau dia kumur dia keluarkan, berarti tidak ada dituju ini. Bukan makan, bukan minum. Tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, begitu sederhananya. Tapi bersama dengan itu, penulis di sini menjelaskan pelengkap ya. Ya. Pertanyaannya, apa saja hal-hal yang disunnahkan dalam bulan Ramadan? Apa yang dianjurkan? Kata beliau, di antara hal yang paling utama disunnahkan di bulan Ramadan adalah, ini beliau sebut yang terpenting aja ya. Satu, ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu paling bagusnya diakhirkan. Diakhirkan. Paling bagusnya. Ya misalnya waktu subuh jam 4.30. Dia makan sahur jam 4.40 misalnya. Saya ada waktu 10 menit ya. Ya, hal yang dia, dengannya dia bisa santai. Jangan juga 10 menit dia terlalu kencang ya. Ngumpet akhirnya tersendat makanannya. Nah, ini menimbulkan bahaya ya. Tapi dia berusaha sedekat mungkin. Karena itu Nabi pernah makan sahur bersama para sahabat. Setelah itu langsung berdiri pergi sholat. Itu saking cepatnya itu. Saking akhirnya. Setelah itu langsung berdiri pergi sholat. Baik. Kemudian yang kedua, ta'jilul fitr. Disunnahkan menyegerakan buka puasa. Jadi kalau sudah terbenam matahari, oh jangan tunggu lagi. Oh kita harus hati-hati nih. Ya tunggu matahari terbit. Apa tunggu bintang terbit. Itu tidak benar ya. Begitu dia sudah lihat matahari terbenam, langsung dia berbuka. Itu sunnah ya. Baik. Nah sekarang ini umumnya matahari terbenam itu mudah ya untuk dihitung. Ya maka di Kementerian Agama itu mereka ada tim ya untuk menghitung waktu sholat. Nah itu umumnya dari percobaan-percobaan ya yang sudah berjalan. Kalau kami ada pengalaman memang ya waktu matahari terbenam secara khusus dan waktu fajar subuh itu selalu kita ukur, kita saksikan langsung dan diketemukan seperti yang dikeluarkan jadwalnya oleh Kementerian Agama. Dan saya pernah tanya teman-teman yang bekerja di situ dan mereka bilang mereka ini sudah melakukan maksimal ya dengan segala metode dan biasanya juga mereka uji dulu satu tahun beberapa diuji sebelum dikeluarkan. Ya. Baik, ini sekali saya sampaikan ya supaya jangan ada desas-desus ini terlalu cepat, terlalu kencang, terlalu ini. Jelas ya? Nah, ini kadang bikin masalah juga ya. Masalahnya Anda itu bukan pemerintah, ngapain ngeluarin apa namanya? Keluarin hal-hal umum ya, apalagi bicara di media. Nggak cocok bikin ribut di tengah orang padahal kamu bukan pemerintah begitu. Baik. Berikutnya addu'a atsna' shaum. Dari sunnah juga berdoa, memperbanyak berdoa selama puasa. Jadi puasa itu waktu bagus untuk berdoa. Iya. Wa man kana sha'iman falyusalli. Siapa yang puasa hendaknya dia berdoa. Hendaknya dia berdoa. Baik. Demikian pula kalau dia berdoa itu paling bagusnya ketika berbuka. Itu ada keutamaan khusus lagi. Doa ketika berbuka. Yang keempat, al-iktharu minas sadaqah. Memperbanyak sedekah. Dan yang kelima, sedekah itu banyak bentuknya ya. Ya, apakah sedekah langsung atau dia mengajak orang makan sahur, mengajak buka puasa, memberi dan seterusnya, banyak bentuk sedekah. Yang kelima, qiyamul lail wa minhu shalatut tarawih. Melakukan sholat malam, termasuk di dalamnya sholat tarawih. Bahkan sholat tarawih ini disyariatkan di bulan Ramadan ya. Dan ini tambahan kebaikan untuk umat ini. Yang keenam, melaksanakan umroh. Sebab umroh di bulan Ramadan itu seperti haji. Yang ketujuh, katsratu tilawatil Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran. Sebab ini memang bulan punya keterkaitan khusus dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kemudian yang ke-8, katsratu dzikrillah taala, memperbanyak dzikir kepada Allah taala. Jadi dia perbagus dzikirnya. Permohon kepada Allah, khususnya dzikir sebelum salat, selepas salat, sebelum tidur, bangun tidur, dzikir makan, ya, sebelum makan, setelah makan. Dia dzikir mutlak juga seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dan seterusnya dari kalimat-kalimat dzikir yang apa namanya? Itu akan membuat seorang itu lebih besar pahalanya ketika dia berpuasa. Kemudian yang ke-9, al-ijtihadu fil asyril awakhir bil amali shalihah. Bersungguh-sungguh dalam 10 hari terakhir dengan amalan shalihah. Karena 10 malam terakhir ini, itu yang terbaiknya di bulan Ramadan. Jadi subhanallah ya, Ramadan ini dijadikan paling utamanya di akhir, bukan di awal. Itu yang paling utamanya. Kemudian yang ke-10, dari hal yang sangat dianjurkan, al-itikafu fiha, beritikaf. Berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir tersebut. Ya, dan ini syariat itikaf ya. Di bulan Ramadan, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dilakukan oleh istri-istri beliau. Setelah Nabi wafat pun istri-istri beliau masih itikaf di masjid. Padahal perempuan itu sunnahnya dia sholat di rumah ya, pada di rumah ya. Tapi begitu masuk waktu itikaf, mereka diberi syariat juga boleh ikut itikaf di masjid. Ya, kalau ada tempat khusus ya untuk perempuan dan aman dari fitnah. Ya wallahu taala alam. Baik, ini ringkasannya, kesimpulan. Dua bab, alhamdulillah kita sudah selesaikan. Bab tentang haji, bab tentang zakat dan apa? Dan puasa. Ya wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, memudahkan kita semua di atas ketaatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Penuntut ilmu, apakah penuntut ilmu termasuk fisabilillah berhak menerima zakat? Jadi kalau dia sebagai penuntut ilmu bukan golongan ya menerima zakat. Nah masuk di, nah disebut fisabilillah, disebut ibnu sabil. Tapi kalau dia fakir atau miskin, nah itu dihitung fakir, penuntut ilmu fakir diberi dari zakat. Tapi karena dia menuntut ilmunya, itu tidak disebut. Sebab fisabilillah saya sudah terangkan. Fisabilillah apa? Jihad di jalan Allah. Ya. Jihad di jalan Allah. Apa yang semisal dengannya? Yang semisal dengannya itu baru dimasukkan. Baik, itu di pendapat mayoritas ulama. Nah. Tidur itu orang enggak hamil menyusui juga kadang ada yang tidur ya. Karena memang enak dia. Supaya cepat selesai puasa ya. Ya, itu mampu enggak ada masalah. Sepanjang dia mampu, walaupun dia tidur enggak apa-apa. Tetap wajib puasa ya. Barakallahu fiik. Yang penting jangan tidur aja terus ya. Tidak sholat duhur, tidak sholat asar, gawat juga nanti. Baik. Ya ini kantor swasta atau pemerintah? Pemerintah. Kalau pemerintah itu dia potong gak apa-apa, itu zakat aja. Sebab mereka ada fatwanya sendiri ya di Basnas. Kita kalau dalam status negara. Negara itu kalau dia berfatwa dengan sesuatu, memegang sesuatu, walaupun itu pendapat lemah, kita harus ikuti pendapat itu. Ya. Itu hukum di bab peradilan, harus dipahami ya. Ya kalau sudah dihitung oleh negara itu zakat, ya enggak apa-apa, sudah cukup bagi kita. Ya syah atau tidak itu urusan dia antara dia dengan Allah. Jelas ya? Kita sudah menunaikan kewajiban kita. Tapi kalau misalnya antum ada harta lagi selama satu tahun yang mau dizakati, ya itu yang dikeluarkan. Ya ada masalah itu enggak usah dihitung. Anggap aja bonus supaya kita lebih selamat ya, lebih keluar dari silam pendapat juga. Barakallahu fiik. Nah, dia keluarkan kalau dia keluarkan emas, sekarang dia punya harta ya, kan harus dikonversi ke harga emas kan atau perak. Itu dia hitung di harga yang dia di waktu yang dia keluarkan. Misalnya hari ini saya keluarkan, saya tanya harga emas berapa sekarang. Nah, saya keluarkan sesuai dengan harga hari itu. Nah, begitu kaidahnya, jangan dihitung di sebelumnya atau setelahnya. Dihitung di harga itu yang dia keluarkan. Baik. Ada pertanyaan lain? Baik, itu dilihat kondisinya. Sekarang sedang makan sahur ya. Sedang makan, minum, tiba-tiba adzan. Yang kita... Masih makan? Ya. Belum sempat minum, sudah adzan. Apakah kita boleh minum gitu? Baik, jadi jawabannya begini. Jawabannya, yang adzan ini dia tepat waktu atau tidak? Ya, kalau dia adzan tepat waktu, itu berarti sudah habis waktu kita memang. Nah, kita harus menghentikan semuanya. Kalau ada di mulut harus dikeluarkan. Karena di ayat dikatakan waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswadi min al-fajr. Makan dan minum sampai terbit fajar subuh itu batas waktu. Inna bilalan yu'adzinu bilail faqulu washrabu hatta taswa'u ta'din ibnu maktub. Jadi Bilal adzan di adzan pertama. Silakan kalian makan minum sampai kalian dengar adannya Ibnu Maktum. Ibnu Maktum ini beliau buta, tapi beliau tidak adan kecuali orang sudah bilang sudah pagi langsung dia naik pergi adan. Berarti sudah orang sudah lihat apa? Sudah lihat fajar subuh baru dia naik. Makanya suruh berhenti oleh Nabi kalau sudah dengar adannya siapa? Ibnu Umi Maktum. Kecuali kalau masjidnya ini. Biasa kan banyak masjid itu. Saya itu di dekat rumah itu. Kita sudah tahu kalau dia sudah adzan, ini berarti 5 menit lagi. Ya, karena biasanya itu tiap hari dia adzan lebih cepat 5 menit. Lebih cepat apa? 5 menit. Nah, kalau diketahui bahwa dia cepat, itu enggak apa-apa. Ya, kita tetap makan karena masih ada waktu kan. Tapi kalau dia tepat waktu, itu ya hati-hati. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Jadi begini ya, kita ada orang yang berutang ya ke kita. Terus kita beri zakat, dia ini orang tidak mampu, saya beri utang. Saya beri zakat saya. Tapi bukan utangnya ya, dijadikan zakat ya, pemberian khusus. Ya. Ini saya, uang zakat saya berikan kepada dia. Ya sudah, saya enggak mensyaratkan bayar ke saya utangnya atau tidak. Ya saya syarahkan, itu hak dia, dia menggunakan bayar utang, mau apa. Tapi setelah itu dia bayar ke saya. Nah, ini tidak ada masalah kalau seperti ini. Tapi kalau saya keluarkan zakat, sambil zakat, terus bilang ini zakat ya, tapi bayar utang ke saya. Ya, itu enggak boleh, apalagi langsung potong, punya utangnya sudah potong dari zakat saya. Nah, itu enggak diperbolehkan ya. Karena zakat itu tamlik. Kita memberikan, menjadikan harta itu masuk kepemilikannya. Kepemilikan itu kita harus penuhi syarat kepemilikan. Jadi lengkap dia punya hak 100% menggunakan. Nah, boleh kita ikut-ikut campur. Ya. Kalau setelah itu dia tidak bayar, itu urusan lain ya. Ribut di tempat lain. Dan hubungannya dengan apa? Dengan pembahasan zakat. Ya, barakallahu fik. Mungkin begitu ya. Ya, jazakumullah khair atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pertemuan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Zadanallahu wa iyyakum al-ilman nafi' wal 'amala shalih. Wallahu ta'ala alam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua dengan keberkahan dalam umur. Kita dimudahkan masuk ke bulan Ramadan. Kemudian meraih di bulan ini berbagai kemenangan dari pengampunan dosa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beruntung di bulan tersebut. Dari hamba-hambanya yang dijamin dengan sorga, dijauhkan dari api neraka. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.